Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyukai yang ganjil, saya tambah biar ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'di wa nastaghfiruhu wa nastardi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Masiral muslimin jamaah Masjid Al-Ihsan Telkom pusat di Bandung yang dimuliakan Allah, saya bersyukur pada siang ini dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Saudara di tempat yang sama, satu tahun yang lalu juga di sini. Mudah-mudahan kedatangan saya membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah, mengingat waktu, langsung saja masuki ke tema. Namun izinkan terlebih dulu saya memberikan uraian bahwa menurut catatan sensus penduduk yang mutakhir, tidak kurang dari 190 juta jiwa bangsa kita Indonesia ini adalah muslim. Tentu bagian dari 190 juta jiwa itu ya kaum muslimin, kaum muslimat yang sekarang ada di masjid yang berbahagia ini. Sebagai seorang muslim yang taat beragama, tentu seluruh apa yang diwajib perintahkan kita jalani, sedangkan yang dilarang tentu kita jauhi. Yang datang di sini, saya yakin kalau bulan Ramadan datang, semuanya juga berpuasa Ramadan. Siang puasa, malamnya sholat tarawih. Bagi kita yang memang sudah memenuhi syarat untuk haji, tentu juga sudah banyak yang haji. Begitu sudah yang mampu untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, tentu itu ditunaikan. Namun saya yakin yang datang di sini satu-satu, tidak ada satupun orang yang berani memberikan satu garansi bahwa dirinya lepas dari dosa. Saya yakin tidak ada yang berani itu. Siapa yang berani datang di sini menjamin saya bersih, saya tidak pernah melakukan maksiat, siapa yang berani? Oleh karena itu Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah, apapun upaya kita dalam beribadah kepada Allah, tentu menyadari masih banyak kelemahan, kekurangan dari diri kita. Kemalasan kita saya yakin masih sering daripada ketaatannya. Kealfaan kita saya yakin sering banyak daripada ingatnya kepada Allah. Lidah kita saya yakin masih sering kita gunakan untuk menggunjing orang lain, membuat gosip, mencaci maki, mengatakan perkataan yang kotor, yang menyakitkan kepada sesama, daripada kita gunakan untuk berzikir, membaca kalimat thayyibah, membaca tadarus Al-Quran, maupun untuk menghibur orang-orang yang sedang sengsara. Seluruh anggota tubuh kita, saya yakin, masih sering cepat memenuhi perintah hawa nafsunya daripada memenuhi perintah ilahi. Apa akibat semua itu? Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, sekarang saja merenung sebentar. Ini saya sampaikan lantaran tadi ketika penjemput saya membicarakan tentang musibah. Maka ada kaitannya dengan tahajud nanti. Apa akibatnya kalau kita masih banyak keteledoran, masih banyak maksiat yang kita lakukan? Bapak dan saudara, mari kita renungkan sekarang. Musibah yang menimpa bangsa ini sambung menyambung. Susul menyusul. Sejak pertengahan tahun 1997, bangsa kita digoncang dengan krisis multidimensional. Sampai mendengar itu jenuh. Tapi sampai sekarang belum bisa diselesaikan secara maksimal. Itu belum selesai, tuntas, diselesaikan, disusul dengan hantaman tsunami di Aceh. Rekonstruksi, rehabilitasi belum selesai, disusul dengan banjir di mana-mana. Belum selesai, disambung lagi dengan gempa bumi di Jawa Tengah. Konsentrasi diarahkan ke bahaya yang akan bakalan terjadi karena meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ternyata ilmuwannya masih kalah dengan Mbah Marijan. Guku Bima apa itu, saya lupa itu. Rusak. Masa teman-teman di Telkom kalah dengan Mbah Marijan kan? Bisa Guku Bima. Bisa GoPublic lantaran itu. Ternyata apa yang kita takutkan meletusnya gunung, ternyata yang terjadi lain, gempa. Kemudian disusul dengan lagi antaman tsunami lagi. Belum selesai, Sidoarjo nyemburkan lumpur panas hingga sampai sekarang tidak selesai. Dan konon menurut ilmuwan juga tidak akan bisa diselesaikan. Bahkan mungkin fenomena alam, kata dia, akan jadi gunung di Sidoarjo itu. Oh iya, kata ilmuwan kok. Kalau nanti ada di sini pengganti Mbah Marijan, silakan. Bapak dan saudara dimakan Allah, ngapain demikian? Mengapa bangsa kita mengejar-ngejar kecukupan tetapi yang didapat kemiskinan? Yang dikejar-kejar kebahagiaan tetapi yang didapat kesusahan? Kita kejar-kejar ilmu pengetahuan yang didapat kebodohan? Yang kita kejar-kejar hidayah tetapi yang kita dapat kesesatan? Mari kita ambil dari ayat Al-Quran. Surat Surah ayat 30. Yang lengkapnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobatkum min musibatin fa bima kasabat aitikum wa yafu an kafir. Kata Al-Quran, musibah apa saja yang menimpa kalian, tidak lain karena disebabkan dosa-dosa kalian, kata Al-Quran. Wa ya'fu an katsir. Sebenarnya terlalu banyak Allah sudah ngampuni dosa-dosa kita. Karena saking banyaknya dosa-dosa kita. Jadi menurut Al-Quran, musibah yang nyambung-menyambung, menyusul-menyusul, yang menimpa bangsa ini, menurut versi ayat ini, disebabkan oleh karena dosa kita. Saya pernah baca kitab Nahjul Balaghah yang Ali radhiyallahu pernah mengatakan demikian. Terkilirnya urat, tergelincirnya kaki, terantuknya batu, tertusuknya tongkat, tidak lain disebabkan oleh karena dosa-dosa kita. Dan Allah sudah banyak memberikan ampunan. Kata Ali, sesungguhnya jika musibah sudah diberikan kepada kita, azab diberikan dahulu di dunia, sungguh sangat mulia jika Allah akan mengembalikan, ngulangi lagi nanti di akhirat. Jadi apapun yang menimpa kepada kita, apa sempitnya rezeki, apa sakit tubuh kita, atau karena musibah berupa musuh yang melawan kita, itu semua tidak lain karena dosa-dosa kita. Hanya saja sekiranya dosa itu semuanya dibalas segerakan di dunia ini, kata Allah, tentu tak seorang binatang melata akan tinggal di muka bumi ini karena saking banyaknya. Tetapi Allah masih juga akan menangguhkan, memberikan jatuh tempo, siksaan nanti akan diberikan nanti di akhirat. Nanti bisa dibuka dalam surat Al-Fatir ayat 34-35. Lengkapnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidhunallahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum innallaha kana bi ibadihi basira. Sekiranya Allah memberikan musibah lantaran karena dosa kita, tentu tak ada binatang melata pun di muka bumi ini karena saking banyaknya dosa kita. Walaki yu'akhiruhum ila ajali musamma. Tetapi Allah akan mengakhirkan, memberikan jatuh tempo kepada kita. Tidak semua dosa-dosa yang kita lakukan itu akan segera diberikan musibahnya, azabnya kepada kita sekarang, hingga sampai waktu yang sudah ditentukan. Sungguhnya Allah itu maha memahami hambanya. Jadi bapak dan saudara, kalau kita melakukan satu maksiat, terjebak dari perbuatan dosa, kita masih diberi jatuh tempo supaya mengekat, motong, bertobat kepada Allah agar kita tidak ngulangi lagi. Insya Allah, kalau kita mau ngekat apapun dosa kita, entah itu dosa besar, dosa kecil, yang penting adalah mau ada semangat enggak untuk minta ampun kepada Allah. Jika mau minta ampun kepada Allah, insya Allah kita akan diampuni apapun dosa kita, sehingga nanti kesesatan akan diganti dengan hidayah, kebodohan sebaliknya akan dinanti dengan kepintaran, kemiskinan nanti akan diganti dengan kecukupan. Kalau kita mau bertobat, bisa dibuka dalam surat Al-Furqan ayat 70 yang berbunyi, barang siapa yang mau bertobat, yang beriman dan beramal soleh kepada Allah, kemudian mau bertobat kepada Allah, Allah akan menggantikan kejelekannya itu dengan kebaikan. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 53-54, kita ini disebut oleh Allah dengan hambanya asrafu ala anfusih. Jadi, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Hei hambaku. Hei hambaku yang berlebihan, yang menganiaya dirinya, yang menzolimi dirinya, yang senantiasa berlebihan kepada dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa. Jadi menurut ayat ini yang dipanggil oleh Allah, Qul ya ibadiyallazina asrafu Allah tidak memanggil dengan panggilan ya ibadialladzina aqimus shalah, tidak. Hei hambaku yang menegakkan sholat, tidak. Allah tidak memanggil kul ya ibadialladzina amilus shalihah, hei hambaku yang beramal sholat, tidak. Tetapi Allah memanggil dengan lafaz kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, hei hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Orang yang banyak dosanya, yang hari-harinya dihabiskan waktunya untuk bermaksiat, yang membebani pundaknya, memikul dengan pikulan yang banyak maksiat. Permintaan Allah satu saja, la taknatu. Kalau Anda sudah merasa dosanya besar, permintaan saya jangan putus asa, jangan pesimis, jangan berkecil hati. Mengapa? Innallaha yaghfiru dzunuba, sungguhnya Allah itu mau ngampuni dosa kalian jami'a seluruhnya, entah dosa besar entah dosa kecil. Tetapi syaratnya satu, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Artinya tobatlah Anda dengan dosa-dosamu, wa aslimu lahu, dan pasrahkan total kemudian seluruh jiwa ragamu kepada Allah. Mingko beli ayat tikumul azaba, sebelum Allah datangkan azab lagi. Sumalatung sorun, kemudian sudah tidak lagi kalian ditolong. Oleh karena itu Bapak dan Saudara jumlahkan Allah, apa kaitannya dengan puasa kita? Apa kaitannya dengan tahajud? Bapak dan Saudara jumlahkan Allah, bulan Ramadan ini kesempatan, gitu maksud saya. Kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jangan disia-siakan bulan Ramadan ini. Jangan dibiarkan menguap begitu saja. Sehingga seperti hari-hari lain, bulan-bulan lain. Sehingga jangan sampai kita ini terkena seperti peringatan Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau bulan Ramadan, menjemput datangnya bulan Ramadan, para sahabat itu dikumpulkan. Kemudian Rasulullah berkhutbah, bak seperti khutbah Jumat. Nah, pada satu kasus, mimbar Rasulullah didesain tiga itu. Ketika kaki pertama, Rasulullah katakan amin. Angkat kaki kedua, amin. Ketiga, amin. Sahabat yang di sekitar itu pada tercengang. Siapa gerangan yang berdoa? Maka segera setelah Rasulullah berkhutbah, seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa gerangan yang berdoa hingga engkau menimpali amin? Rasulullah katakan, Jibril barusan datang ketika saya ngangkat kaki pertama. Ia katakan, celaka dan bangkrut umatku. Ketika namamu Muhammad disebut, ia tidak menyahut dengan ucapan Allahumma sholli alaihi. Yang kedua, kaki kedua saya angkat, malaikat juga katakan celaka dan bangkrut umatmu. Ketika ia diberi kesempatan untuk bisa hidup bersama kedua orang tuanya, tetapi tidak terampuni dosanya lantaran tidak mau berkhidmat dan mengurangi beban orang tuanya. Lalu yang ketiga, bangkrut dan celaka umatmu Muhammad, ketika Allah memberikan umur panjang sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan, tetapi tidak terampuni dosanya lantaran Ramadan ditinggalkan begitu saja, tak pedulikan, menguap begitu saja. Jangan sampai, siapa tahu Ramadan yang akan datang kita sudah tidak menjumpai lagi. Orang gak tahu kok. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, Rasulullah katakan bangkrut. Pompong kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menemui bulan Ramadan ini, jangan disia-siakan. Sebelum saya membicarakan tahajud, ada sepesan saya, yaitu sadar, ingat, dan waspadalah terhadap dosa, bahayanya dosa yang akan menghanguskan seluruh ibadah puasa dan tarawih kita. Apa itu? Jaga lidah. Jangan sampai mengatakan perkataan yang kotor, menyakiti orang lain dengan lidah kita, menyebabkan orang lain sengsara. dengan perilaku kita menyebabkan orang lain menderita. Kontrol itu. Mata coba tolong dikontrol. Jangan biarkan kesana kemari tanpa kendali kita kecuali untuk yang baik. Telinga juga kontrol. Jika kita bisa ngontrol kayak begini, memang puasa itu proses untuk mengefektifkan mekanisme self-control kita, kontrol diri kita. Esensinya di sini, sehatnya juga nanti di sini. Sumu tasihu, puasa menyehatkan. Puasalah kalian, karena puasa itu akan menyehatkan. Bukan yang menyehatkan, bukan karena kita tidak makan itu. Sama sekali tidak demikian. Tetapi yang menyehatkan karena tumbuhnya satu self-control. Kontrol diri, makan tidak berlebihan. Tidur tidak berlebihan. Dan seterusnya. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang masuklah. Kalau kita meyakini bahwa segala musibah yang menimpa kepada kita, mungkin anak nakal, mungkin suami macam-macam, istri juga macam-macam barangkali gitu. Suami SMS-an terus barangkali. HP-nya tidak pernah diletakkan di atas meja, disaku terus, ada apa itu? Atau sebaliknya, saya tidak tahu. Nah, bisa jadi musibah itu karena dosa kita. Bisa jadi, tetapi juga bisa karena Allah muji kita. Sudah baik, tetapi musibah masih beruntun. Nah, mungkin kita ditingkatkan lagi ujiannya. Atau mungkin Allah sarana untuk mengampuni kita. Tetapi kalau kita memerenung, bisa juga musibah yang menimpa kepada kita. Entah itu diabetes, entah kencing manis, entah itu gagal jantung, gagal ginjal, asam urat, stroke, flu tulang, bukan flu burung. Bisa jadi disebabkan karena dosa. Nah, kalau sebabnya dosa, sangat-sangat tepat sekali kalau kita memanfaatkan tahajud sebagai media sarana untuk menyembuhkan. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah, saya mohon kepada diri saya, kepada Bapak-Bapak dan Saudara, untuk menjadikan dirinya sebagai ahli tahajud. Mengapa? Tahajud itu merupakan satu ibadah sunat yang amat sangat istimewa. Oleh karena itu, yang menjalankan ya orang-orang yang istimewa. Dan yang menjalankan nanti mesti akan ada keistimewaan-keistimewaan. Akan mendapatkan satu keajaiban-keajaiban. Ketika kita sholat tahajud dan tahajudnya itu ikhlas, gerakannya tepat, kontinu, insya Allah kita akan menjadi manusia yang ajaib. Tetapi jangan kemudian minta ada niatan bahwa dengan sholat tahajud biar saya ajaib. Jangan begitu. Bahwa dan saudara dimuliakan Allah, jadi tahajud itu merupakan satu ibadah yang amat sangat istimewa. Istimewanya di mana? Tidak ada, pertama alasannya, tidak ada satu ibadah sunat yang dianjurkan oleh Al-Quran kecuali tahajud. Tidak ada itu. Sholat hajat tidak ada. Hanya hadis saja. Sholat rawatib tidak dianjurkan oleh Al-Quran. Hadis saja. Sholat duha tidak ada, dianjurkan oleh Al-Quran. Hadis saja. Tapi kalau tahajud langsung dianjurkan oleh Al-Quran. Nanti bisa dibuka dalam surat Isra ayat 79, 80, 81, 82, 83 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Satu paket dengan doanya. Wa qurrabbidni wa qurrabbidkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan di sebagian malam, tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Barangkali ada sholat-sholat fardu yang kurang benar, kurang khusyuk, bisa jadi. Maka tahajud kalian sebagai tambahan, sebagai bisa digunakan untuk nambah kekurangan itu. Kemudian diteruskan, asa ayya ba'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga kalian menjadi manusia yang berprestasi. Jadi ending dari tahajud adalah manusia-manusia yang berprestasi, yang terpuji akhlaknya, terpuji berprestasi sebagai pegawai-pegawai yang berprestasi, sebagai bapak-bapak berprestasi, ibu-ibu berprestasi, mahasiswa-mahasiswa berprestasi, sehat kesehatannya berprestasi, pokoknya manusia unggul lah itu. Kalau mau jadi sholat tahajud. Dan kalau sudah sholat tahajud, jangan lupa doanya. Allahumma dakhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin. Ya Allah, keluarkan kami di tempat yang benar, dan kalau masukkan kami pada tempat yang benar juga. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini keajaibannya. Ya Allah, kirimkan kepada kami dari sisimu kekuatan yang bisa menolong kami, ya Allah. Ini kalau bahasa saya, orang yang sholat tahajud insya Allah dapat laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang diberi, yang dari sisi Allah, yang diberikan kepada hambanya karena saking dekatnya. Nanti surat Al-Muzammil dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, awzid alaihi waratilil qur'ana tartila, inna sanulki alaika qawlan faqila, inna nasiatal layli ya ashadu wa ta'awwa aqwa muqila, inna laka fin nahari sabahan tawila, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Kul ya ibad, kul hai hambaku, ya ayuhal muzammil, hai hambaku yang sedang berselimut, bangunlah barang sebentar. Bukan bangun barang sebentar, sudah bangun memang 2/3 malam. Begitu bangun langsung ke toilet, pipis, kembali lagi tidur. Bukan begitu, karena ayatnya itu hanya sebentar. Yang dimaksud sebentar itu walaupun 2 rakaat tambah 1 rakaat, itu maksudnya itu. Bukan kok sebentar untuk pipis. Tidak. Nah, jadi bangunlah meskipun hanya 2 rakaat tambah 1 rakaat. Kapan waktunya jelas. 2/3 malam Anda tambah sedikit, kurangi sedikit. Waktunya tambah dikit, kurangi dikit, ya jam 00:30 kalau saya. Jam 01, jam 02, jam 02, jam 03, jam 03, jam 04, jam 04, jangan sampai jam 05. Kalau jam 05 bukan tahajudan itu, subuhan. Tetapi kalau saya jalani tolak jam 00:30. Jadi sholatnya jam 00:30. Setidak-tidaknya jam 02:30, setidak-tidaknya jam 02:30. Pokoknya jangan sampai jam 04. Meskipun jam 04 itu boleh, sebelum subuh boleh. Mengapa? Terburu-buru saja itu. Kalau bapak dan saudara kepengen tahu hebat dan dahsyatnya sholat tahajud, jalani itu. Seperti tahajud Rasulullah, pelaksanaan tahajud kita masih banyak yang perlu kita koreksi itu. Ya, entah itu rokaatnya maupun lamanya. Rasulullah itu kalau sholat tahajud lama. Nanti bisa dibuka dalam Ashabus Sunan, di samping Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pada satu malam Khuzaifah pernah bertanya. Ya, Khuzaifah pernah berkata, pada satu malam saya pernah qiyamul lail bersama Rasulullah. Begitu ngangkat tangan takbiratul ihram, sudah terdengar Rasulullah itu misek-misek, tahu misek-misek itu ya, menangis. Kalau bahasa orang Kediri, Jawa Timur itu misek-misek gitu loh. Itu misek-misek. Terlihat begitu takbirat ihram langsung Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah baca iftitah pelan-pelan. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda khanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa makhyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada yang bait boleh? Allahumma bait baini wa baina khotoya kama ba'atta minal masyriki wal maghrib. Silahkan, ada 17 iftitah, tidak usah perlu dipermasalahkan. Tapi Rasulullah dibaca pelan-pelan, jadi bukan kabirah alhamdulillah kasir subhanallah Rasulullah s.a.w. duar, bukan begitu. Tapi Rasulullah pelan-pelan, setelah itu baca Fatihah juga pelan. Rasulullah itu seperti tadi saya ngelirik nih, tidak khusus Pak Saleh tadi ya, ngelirik tadi ini pelan-pelan kelihatan. Jadi bukan persis tadinya di bandara ketemu sama semua orang sholat, saya sholat tahajud tadi malam jam 5 terawih, tapi karena jam 2:30 saya masih di Bungur Rasi, saya sholat tahajud, saya tambahin tahajud itu. Mungkin ada yang di sini seberang saya itu murah sekali, kok yang buat saya itu kalah apa lah itu? Ya itu benar. Ngapain kok kayak begitu gitu loh? Benar, keras benar. Ini tidak sebuat-buat. Allah mah tahu. Ini kasih puasa, tidak boleh dosa. Mau saya mau kesini bicara tentang sholat khusyuk, kok punya materi dari situ ya? Kebetulan ini. Dituambah di sini tadi. Tapi tidak di sini tadi khusyuk sekali. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, sekarang coba tiru ini. Kalau kepingin sehat. Kalau kepengen keajaiban, Ibnu Arabi pernah katakan demikian dalam kitabnya. Banyak orang yang sholat tahajud, tetapi tidak pernah orang yang sholat tahajud itu mendapatkan satu keajaiban yang luar biasa dari tahajudnya. Tetapi yang dia dapat hanya ketapean dan menyaksikan mihrab atau sejadah saja. Ada, itu Ibnu Arabi yang katakan. Nah, gimana cara Rasulullah? Qudzaifah katakan tadi pelan-pelan. Fatihah dibaca pelan-pelan. Qudzaifah cerita dalam Sunan Abu Dawud. Ia katakan, kemudian Rasulullah baca surat. Suratnya tidak tanggung-tanggung. Yang dibaca adalah surat Baqarah. Bayangkan itu surat Baqarah berapa jumlahnya? 286 ayat. Saya kira setelah sampai 100 ayat disudahi. Ternyata tidak. Masih ditambah sampai 286 ayat. Setelah selesai saya kira disudahi, ternyata tidak, masih ditambah dengan surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa selesai, saya kira disudahi, ternyata tidak, ditambah dengan surat Al-Imran. Jadi satu rakaat Rasulullah membaca surat yang panjang-panjang, kalau dijusi 5 juz lebih, persis seperti tahajudnya teman-teman di Telkom sini. Insyaallah. Auranya kelihatan kok. Kelihatannya auranya orang soleh. Kemarin dulu saya sampaikan, saya bisa baca aura kan. Auranya sudah soleh. Kemarin itu yang dulu itu sini sudah bersinar-sinar. Sekarang malah lebih dari bersinar-sinar nih. Insyaallah, nah lihat itu. Ada yang seperti profesor sampai. Yang profesor saja tidak pantas lah. Itu ada yang profesor. Tengah itu kan profesor sininya gini. Ini malah saya tidak pantas jadi profesor. Yang ketawa itu, insya Allah. Mudah-mudahan saya tidak dosa. Barusan saya ngomong. Barusan ngomong, inilah manusia. Nyopong lah. Tidak boleh, kalau tersinggung bagaimana nanti? Minta maaf. Saya baik kok itu. Jadi saya doakan baik, siapa tahu nanti tahu-tahu ada honor kawasan mendapatkan dengan profesor sini. Orang kan tidak tahu juga itu. Bapak dan saudara, nyumakan Allah. Jadi begitu itu Rasulullah. Apa kata Qudzaifah? ketika baca surat tadi, jika surat itu, ayat itu bersentuhan dengan minta pertolongan kepada Allah, doa kok. Kalau bersentuhan dengan tasbih, Rasulullah baca subhanallah berkali-kali. Kalau itu berkaitan dengan apa namanya itu perlindungan, Rasulullah minta perlindungan. Kemudian Qudzaifah katakan setelah itu Rasulullah, nah ini rukuk Rasulullah sama lamanya dengan bacaannya surat tadi, sama. Jadi rukuknya lama Rasulullah, persis seperti sampaian tadi, sama dengan baca suratnya. Setelah itu itidal, itidalnya sama dengan rukuknya. Setelah itu sujud, sujudnya sama dengan itidalnya. Setelah itu sudah bisa ini. Sudah, baik kok. Mic ini baik-baik. Mic-nya luar biasa ini. Baik. Jadi suaranya sudah sampai sana. Jadi, kemudian itidal, itidalnya sama dengan rukuknya. Kemudian sujud, sujudnya sama dengan itidalnya. Ketika sujud, kemudian duduk istiros. Duduk istirosnya sama dengan sujudnya. Hingga semalam saja hanya 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir, keburu Bilal sudah azan. Itulah salat Rasulullah yang menyehatkan itu. Kalau belum pernah jalan itu, coba kalau kepengen pusing awal-awalnya memang pusing karena stres. Mengapa stres? Ya tubuh kita itu menurut teori kelembaban, teori Newton, setiap benda kalau sudah bergerak nolak untuk diem, ketika diem itu nolak untuk bergerak. Sama saja kalau Anda belum pernah tahajud yang kayak begitu, nolak, stres. Kalau tidak percaya dengan teori ini, nanti ngantarkan saya. Naik Innova, bujang Innova tadi. Anda kencangkan begitu, setelah itu Anda rem. Jelas itu. Nanti mesti dengan saya sama-sama itu. Ngapa mesti nolak? Itu menunjukkan bahwa teori Newtonian itu benar. Sebenarnya jauh sebelum itu Rasulullah sudah ngerti teori-teori itu. Kok ngerti bagaimana? Bayangkan. Barangkali kita tidak pernah. Rasulullah itu kalau sholat qiyamul lail mesti dijauli iftitah. Sholat iftitah dulu. Iftitah itu warming up. Saking cepatnya tidak usah. Saking itu untuk pemanasan saja. Maka tidak dikasih ayat. Rasulullah tidak membaca ayat. Iftitahnya tidak kasih ayat. Sholat 2 rakaat tidak kasih ayat. Itu Rasulullah. Mengapa? Karena sholat Rasulullah itu qiyamul lailnya lama. Karena dia tahu teori Newtonian itu. Mengapa? Ya tadi kalau nanti tidak di pemanasan dulu langsung shock, pusing. Tapi Rasulullah memberikan dulu pemanasan namanya iftitah. Tetapi anehnya sholat malam kita antara yang iftitah dengan tahajud beneran sama. Sama ringannya. Iya toh? Enggak. Nah kalau nanti iftitah maka yang lama ini cuma Anda jalan. Anda jalan ini benar. Yang lama sini. Kalau belum bisa undang lagi saya. Khusus untuk memandu ini. Benar. Ini bukan promosi. Biasanya kalau sudah satu kali itu sholat seperti itu, mesti ketagihan. Di Masjid Akbar 6.000. Itu benar, 6.000. Ngikuti tahajud bersama itu. Dari luar kota juga. Ini yang menyebabkan nyehatkan. Coba kalau nanti Anda asam urat, kena asam urat, tahajudlah kayak gitu. Kalau enggak tambah asam uratnya. Enggak hilang gitu loh. Insya Allah. Insya Allah hilang. Kalau Anda percaya, coba. Yang sekitar 3 minggu yang lalu, saya ngadakan pelatihan di Masjid Akbar. Ada seorang kontraktor dari Kalimantan, sebenarnya tui, anaknya yang kerja di Batubara Surabaya sana. Kemudian alih-alih karena dia punya kanker di sini, sebenarnya itu kanker kelenjar saja. Kemudian ngikuti pelatihan sehari, malamnya jam 12:30 hingga sampai subuh ikut sholat. Setelah itu diikuti di rumah, 1 minggu demi Allah, hilang. Saya tidak tahu. Hilang. Bukan hilang almarhum. Hilang benar, ini benar orangnya bisa aman, datangi ke Kalimantan kalau tidak percaya. Masa anda tanya gitu aja masih harus naik pesawat. Silakan percaya monggo, tidak percaya monggo. Ini benar. Jadi justru kalau bapak dan saudara kena keluhan apa saja, ibu-ibu yang sininya benjol, ya mesti sininya mesti benjol kan? Enggak, artinya kalau kena asam urat di situ. Sini kena kanker payudara satu misal, atau kena histamium, silahkan sholat yang lama itu. Insya Allah. Mengapa secara ilmiah itu bisa dibuktikan? Bahwa ketika kita sholat tahajud lama, ATP, ADP terproduksi, apalagi dibarengi dengan pagi senam tauhid, ATP, ADP terproduksi, kolesterol itu akan terbakar oleh ATP, ADP, adenosin triposfat, ADP, adenosin triposfat. Saya yakin banyak kok yang dari Bandung ini yang berobat ke sana, alhamdulillah, Allah Akbar, Masya Allah, yang seminggu yang lalu aja kok. Mudah-mudahan Arab datang sini datang. Insya Allah seminggu sudah ada itu anunya ini, kistanya. Insya Allah. Allah Akbar, Masya Allah. Itu dahsyatnya tahajud. Kalau tidak percaya, jalani. Seperti Rasulullah. Jadi Rasulullah lama sekali. Duduknya lama, sujudnya lama. Itu sholat tahajud Rasulullah. Ditiru. Nah kemudian apa yang dibaca? Nah, bingung kan? Apa yang dibaca ini? Apa yang dibaca kalau lama? Apa subhanallah bimbing terus saja atau tidak? Saudara cuma yakin Allah. Tidak satu pun hadis yang menjelaskan. Bahwa ketika Rasulullah sujud lama, rukuk lama, itidal lama itu. Tidak ada keterangan apa yang dibaca Rasulullah. Yang jelas saya yakin karena mi'rat, sholat itu mi'rajul mu'minin. Rasulullah akan mengenang, menggunakan sholat ini sebagai media untuk mengenang kembali ketika mi'rat. Artinya apa? Esensi mi'rat adalah berdialog dengan Allah. Oleh karena itu, ketika sholat kita juga boleh berdialog. Boleh kita berdialog dengan Allah. Bahkan sholat memang media untuk berdialog. Yang namanya dialog, kalau menurut teorinya Aristoteles, bisa dikatakan dialog terjadi normal jika memenuhi tiga unsur. Unsur pertama adalah penyampai, resource-nya, sumber penyampainya. Yang kedua message pesannya. Lalu yang ketiganya adalah receiver yang menerima. Sholat tidak dikatakan khusyuk, tidak usah dilihat itu, enggak. Anu nanti aja, ya. Saya jelaskan nanti. Jadi sholat tidak dikatakan khusyuk kalau kita tidak merasa tumbuh satu kesadaran bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Allah merespon apa yang kita sampaikan. Itu namanya tidak khusyuk. Nah, ketika sholat tahajud tadi, niru Rasulullah, kita berdialog. Maka ketika sholat, kita mesti menemukan materi. Materi yang dialogkan nanti apa? Boleh. Suatu misal latihannya, Allahu, Allahu dulu. Jadi sholat, begini. Jadi jangan terlalu panjang, dulu sudah saya sampaikan, jangan terlalu sempit. Allahu Akbar, gini boleh, ini sekedar untuk menyegarkan, ingatkan. Pokok jangan dibuat-buat begini. Allahu Akbar, juga langsung begini, enggak usah diputar-putar sama berkali-kali. Nah, ini sekedar ingatkan, bukan ingatkan untuk sudah diputar-putar. Nah, jadi seperti tadi, langsung sini boleh, tapi jangan sampai ditekan begini, kalau ditekan nanti kotor. Ya, gini. Nah, boleh begini, jangan begini. Gangguan getah bening meskipun ada mazhabnya Hanafi demikian. Nah, setelah itu baca pelan-pelan. Kalau sebelumnya tadi Anda belum bisa konsen, bisa berkomunikasi intens dengan Allah, coba Anda tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam, kempeskan ini. Apa nah? Kembungkan. Jadi kembung, tahan 4 sampai 5 hitungan. Itu untuk relaksasi. Untuk relaksasi, untuk merekayasa otak kita. Sebenarnya ada khusus materi tentang rekayasa otak. Ya, ini tidak saya berikan. Kalau undang lagi nanti saya berikan. Bawah dan saudara tidak. Itu hanya pelakar saja. Ya, karena waktu tidak mungkin. Nah, setelah dikempeskan, nah, dikembungkan, tarik nafas dalam-dalam, kembungkan perut, itu yang baik begitu. Banyak penyakit justru disebabkan karena bernapas yang tidak benar. Ya. Jadi kembungkan pelan-pelan, kembungkan, kemudian ditahan hitungan 4 sampai 5. Jadi 4-5 hitungan. jangan lebih dari itu. Kalau sampai 20 hitungan almarhum. Dari bini terus yang almarhum gitu. Jadi tahan 4-5 hitungan saja, kemudian kempeskan sampai 4-5 kali hitungan. Ulangi berkali-kali sehingga yang on bukan otak, pikiran sadarnya, tetapi pikiran bawah sadarnya. Jadi kalau kita mau khusyuk, maka pikiran sadar di off-kan, pikiran bawah sadar di on-kan. Nah, caranya seperti tadi, relaksasi dalam rangka untuk meng-on-kan pikiran bawah sadar. Mungkin bapak dan saudara tanya, pikiran bawah sadar itu apa sih? Kalau bapak dan saudara, satu misal ada teh di gelas, saya kasihkan pada jenengan, mari pak jangan minum. Tentu diminum bukan? Saya yakin itu, kecuali yang diabetes. Nah, tapi kalau dengan saya diabetes pun boleh minum manis itu, tidak boleh tidak, malah takut untuk minum manis itu. Kalau kepengen mampus. Tidak begitu. Tidak, itu ada, nanti caranya ada, harus berobat. Kalau sendiri-sendiri ya mampus, kalau dengan saya insya Allah. Karena ada aturannya itu, ada kiatnya, caranya ya. Baik, setelah itu apa yang diantar bapak dan saudara, jadi di-off-kan. Coba caranya begini, kalau bapak saya kasih aqua, tentu aqua dalam botol saat misal, tentu mari bersama-sama kita minum. Oke, mesti mau bukan? Sekarang saya ganti, karena saya buka klinik, sambil tadi saya kemudian mampir ke toko alat-alat kedokteran, alat medis, saya beli pispot-pispotnya masih baru. Masih sama sangat baru, bungkusnya saja belum saya ambil. Pak, mari kita minum, saya tak gelas, pakai gelas sama yang pispot ini. Pispotnya tapi baru sama sekali itu. Mau tidak? Saya yakin tidak mau. Mengapa? Karena pikiran bawah sadar itu sudah terbentuk bahwa pispot bukan untuk minum itu, tetapi untuk tempat genting yang di... Dari mana? Dari rumah sakit Anda tahu begitu. Ini namanya pikiran bawah sadar. Kalau saya tanya kepada Anda, kalau ibu, sayang ibunya di sana, saya tidak kelihatan itu, ya gimana ya? Ini tidak bisa. Saya itu mau saya, ibu akan saya tanya, Bu, sampean kalau suatu misal cuci-cuci pakai deterjen apa, Bu? Nanti lah beragam. Mesti jawabnya apa, Bu? Rinso. Ngapain rinso? Anda tidak sadar itu pikiran bawah sadar. Pikiran kita sangat tergantung mana yang dominan, itulah yang keluar. Kalau sampean dominan hutang ketika sholat, keluar hutang. Nah itu benar. Apa yang dominan? Oleh karena itu, dibentuk dulu. Itu rekayasa sains. Harus datakan saya, karena belum ada itu. Itu sudah dengan sendirinya. Kalau minum teh sampean, teh apa? Teh botol apa? Apa? Teh botol apa? Sosro, mesti itu. Padahal teh botol bukan hanya sosro. Mengapa demikian? Anda tidak disadari bahwa apa yang Anda katakan sebenarnya sudah diformat oleh televisi itu. Iya, itu pikiran bawah sadar Anda. Teh kok mesti botol, padahal teh banyak. Sanyo. Padahal itu kan bukan sanyo saja itu. Pokoknya bintang itu yang mesti sanyo begitu. Aqua, padahal aqua kan banyak. Bukan hanya satu itu. Bapak dan saudara disembahkan Allah. Nah, ketika kita sholat, pikiran bawah sadar yang di-onkan, pikiran sadar yang di-offkan, di antara salah satu caranya adalah tadi, relax. Tapi ada kiat-kiat lain, tidak saya sampaikan di sini. Kalau sampai sekarang semua tidak akan mudah lagi gitu. Jadi gini, itu salah satu kiat. Insya Allah, Allah memberikan pertolongan pada kita. Ya, jadi relax. Kemudian setelah itu, bernapaslah seperti napasnya orang tidur. Temukan dulu bernapas seperti napasnya orang tidur. Ini terutama ketika sholat tahajud. Kalau kepingin sehat, tidak stres. Nah, bagaimana bernapas orang tidur? Orang tidur itu napasnya alamiah, halus, pelan, alami, tidak terengah-engah. Bukan. Ini bukan napas orang tidur. Napas orang kena asma yang mau almarhum itu. Jadi pelan-pelan coba. Jadi tidak usah dipaksakan. Nah, ini saja sudah lunglai. Kalau sudah terbiasa, iya ini nempel lunglai gitu. Jadi seperti Isa tidur. Nah, iya, itu benar. Banyak yang ketika latihan dengan saya kemudian hasilnya tidur ngokok. Lah itu benar saking nikmatnya itu. Lah ini bukan omong kosong, itu benar. Saya kira lah ya anu. Saya kira itu lah Allah begitu. Ternyata ngorok. Lah saya lihat itu dingin, sujudnya bening. Oh. Lah itu benar. Bahwa jam saudara yang dimuliakan Allah, jadi nanti jadi kalau sudah rileks benar, nilunglai benar, kita bisa. Nah, setelah itu masuk keluarnya nafas hiasi dengan kalimah Allah. Masuknya Allah, keluarnya Hu. Allah Hu. Allah Hu, tapi jangan dipaksakan. Biar sendirian halus, enggak usah diucapkan, enggak boleh diucapkan. Hati. Nah, kalau sudah Allahu Allahu Allahu sudah terformat kita, terprogram, maka mulai Allahu Akbar tadi. Jangan sekali-kali ngangkat takbiratul ihram kalau belum nyambung dengan cara seperti tadi. Nah, setelah itu baca pelan-pelan kabiro, fatihah pelan-pelan, kemudian baca surat. Nah, langganannya inna atoina biasanya. Ya, biasanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Setelah baca surat ini jangan langsung rukuk. Jangan langsung rukuk, sambung lagi. Allahu Allahu Allah dalam hati. Berapa lamanya, Bapak dan Saudara, kalau kita sudah terlatih dan merasakan nikmatnya bersambung kepada Allah, kita itu eman-eman mamutus itu, eman-eman gitu loh. Akan tambah, karena merasa nikmat. Sehingga sampai-sampai tidak jarang saya lupa rokaatnya ini sudah sampai berapa. Iya, karena saking nikmatnya, persis seperti Rasulullah. Hanya perbedaannya Rasulullah lupa lantaran enjoy kepada Allah, kita lupa karena ada hutang masuk. Enggak, ini benar, kalau sudah merasakan nikmat, nanti sudah enggak terikat waktu, tidak terikat hutang, semuanya kecil, yang besar hanya Allah. Allah, Allah. Sehingga sampai lama. Kemarin malam saya pelatihan dengan itu BRI di Jawa Timur, cabang-cabang seluruh Jawa Timur. Mulai jam 1.15 sampai subuh jam 5:30, karena di auditorium tidak terdengar azan ini sudah subuh atau belum. Ternyata Natal sudah apa namanya ini sudah subuh. Jam 4:30 sudah. Tidak terasa berapa jam itu. Kata dia, baru sekali ini seumur hidup saya sholat kayak begini. Gitu. Banyak peserta yang kayak begitu. Tetapi anehnya malah minta. Kalau tidak percaya silahkan. Benar itu. Malah minta untuk diulangi kembali. Mengapa? Barangkali minta diulang sholat dengan saya kalau sendirian. Itu tidak mungkin akan bisa seperti itu barangkali. Kok pengen cepat? Kalau dengan saya kan malu satu bisa. Tetapi setidak-tidaknya saya memberikan program, ada file yang sudah terprogram seperti itu sehingga nanti bisa dibuka kembali gitu. Nah, ini saat jam berapa? Jam 2. Sampai asar. Ya sampean yang sampai asar sih. Enggak apa-apa, yang barangkali kepengen pipis silakan keluar, jangan sampai ditahan di sini. Yang keluar itu mesti pipis, mau pipis itu. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, baik. Jadi nanti seperti itu. Kemudian nanti setelah beberapa waktu, Allahu Akbar, rukuk. Rukuknya tadi juga gitu, sambung lagi Allahu, Allahu. Pokok jangan diucapkan. Kemudian setelah beberapa waktu, itidah sami Allahu liman hamidah. Ada yang melanjutkan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi wa masita min syai'in ba'du. Silakan. Setelah itu sambung lagi. Allahu, Allahu, Allahu. Dalam hati, tidak boleh diucapkan. Kemudian sujud. Setelah subhanarabbiyal a'la barang beberapa waktu, sambung lagi. Allahu, Allahu, Allahu. Duduk juga begitu. Hingga sampai salam. Jangan uluk salam terlebih dulu. Sebelum sambung. Tetapi nanti kalau sudah terbiasa, bukan Allahu saja, tetapi bisa kita membawa materi. Satu misal materinya syukur, setelah baca Fatihah, ayat syukur, ya Allah, sudah berapa banyak nikmat yang kau berikan kepada kami. Enggak kucurkan kepada kami, tetapi sedikitnya, ya Allah, nikmat yang bisa saya syukuri. Boleh, tetapi dalam hati. Boleh ngadukan anak. Ya Allah, ngapain anak saya sulit untuk diatur. Padahal sudah saya pondokkan, sudah saya ajari. Kalau terawih, sudah saya ajak terawih, ya Allah. Ngapain yang kayak begini? Ya Allah, jangan sampai meninggalkan generasi yang jelek, ya Allah. Tinggalkanlah generasi saya ini, generasi yang soleh. Generasi yang tidak pernah meninggalkan sholat. Boleh, tetapi jangan diucapkan. Bisa mempermasalahkan suami atau istrinya. Ya Allah, suami saya sekarang sudah mulai macam-macam, ya Allah. Itu juga boleh, atau sebaliknya. Tetapi jangan diucapkan. Atau barangkali ekonomi lagi jedot, ya Allah, usaha sudah kesana kemari. Tapi tetap jedot saja. Boleh. Tetapi jangan diucapkan. Itulah namanya mengkomunikasikan persoalan problem yang dihadapi. Yang kita hadapi memang sholat sebagai media untuk menyelesaikan masalah kita dengan Allah. Atau sakit kita satu misal. Ya Allah, kemana-mana sudah ini saya carikan dokter manapun tidak akan bisa menyembuhkan. Bukankah engkau maha tabib, ya Allah. Engkau dokter yang sesungguhnya sembuhkan saya. Boleh. Saya yakin Anda akan mendapatkan satu keistimewaan yang saya tidak tahu keistimewaan. Tapi jangan hanya satu hari sholat, seminggu tidak tahajudan. Seminggu tahajudan, satu bulan tidak. Satu bulan tahajudan, seumur hidup tidak lagi. Jangan begitu. Itwa tabatal ilahi tabetila. Insya Allah yang kena jantung hilang. Bukan jantungnya yang hilang. Penyakit jantungnya akan hilang. Sudah bukan hanya puluhan sekarang, ribuan pasien saya yang kena jantung, kemudian datang ke saya sekak. Karena obat itu toksik racun, tidak boleh diminum terus. Tidak boleh diminum terus. Harus dikak. Mungkin 1, 2 minggu, 3 minggu boleh lah. Tapi setelah itu tidak boleh. Bagaimana caranya? Ya tadi, malam saya minta untuk sholat tahajud, pagi senam tauhid, kemudian saya kasih obat 1, 2 minggu, sudah. Tidak boleh terus. Kemudian sering ngebel saya. Mengapa ngebel itu penting? Nah, mengapa? Karena tubuh kita ketika selama-lamanya diadiktif oleh obat, nah kemudian dikat sementara, maka akan bereaksi itu. Responnya macam-macam, ada yang tumor, bisa malah pusing-pusing, malah sakit semua. Ada yang kayak begitu. Tapi kalau nanti ngebel saya, ah biasa, sekarang ini Anda lakukan inilah. Ini Anda lakukan. Ini ada. Ya. Bapak dan saudara dimuliakan Allah. Baik, sekarang tahajudnya kayak begitu, jamnya jelas, rokaatnya tidak perlu. Rokaat itu katakan 21 atau 40, tidak perlu. Kalau memang menghendaki, monggo silakan. Anda 40 rokaat semalam, boleh. Tetapi Rasulullah sholat tahajud itu tidak pernah. Itu sholat tahajud itu sampai terlalu banyak. Tetapi Rasulullah tidak pernah bicarakan tentang kuantitas, yang penting kualitas. Ya. Jadi bukan hanya 8 rokaat, 4 rokaat salam, 4 rokaat salam, terus kemudian ditambah witir, Rasulullah juga boleh kan, nambah lagi malam. Ya, jadi boleh saja Bapak Ibu, sorenya terawih, ikut witir saja tidak apa-apa. Malam nanti itikaf, sholat tahajud lagi tapi jangan witir. Boleh, dia mulai lagi. Dan kalau tadi sama teman-teman itu kan biasanya ekstra cepat. Nah kalau sendiri kan bisa seperti tadi, mulai nanti malam coba dilatih. Percaya, ada sensasi mesti. Terutama ketika sholat, saya minta cari masjid yang angker. Ini benar. Itu saya lakukan itu. Sholatlah ibu-ibu yang kena kanker, cari masjid yang angker. Ya, masjid angker itu bukan setannya banyak, enggak usah anu setan juga banyak. Jin, artinya masjid yang sama sekali tidak ada orangnya. Jadi malam itu pada tiduran, Anda masuk ke masjid, matikan lampu, kemudian tutup pintu itu, jangan sampai ada cahaya yang masuk. Jadi sudah disesain demikian rupa, pokoknya jangan sampai ada cahaya masuk. Tapi jangan karena begitu kemudian semalam hanya urus cahaya, jangan cahayanya masuk saja, nggak tahlutan itu. Nah, yang penting usahakanlah itu tertutup. Nah, dari situlah kemudian Anda sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Kalau saya tahiyat masjid itu sudah saya anggap iftitah karena cepat itu. Kemudian baru sholat duha, sholat tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah hajat 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Atau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, tambah hajat 2 rakaat. Hajatnya itu insidental saja. Ditambah dengan witir 3 rakaat. Setelah itulah wiridan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau saya biasanya hari-hari normal 600 kali. Nah, silakan Anda usah 600 kali, kalau Bapak 33 kali tadi pelan-pelan saja subhanallah. Subhanallah, dihayati benar dengan subhanallah, subhanallah. Zah, bar. Pelan dihayati benar enggak sampai meneteskan air mata. Yang ada hanya Allah yang Maha Besar. Insyaallah itu yang menyembuhkan itu. Ya. Itu biasanya saya begitu, jam setengah satu masuk masjid, saya tutup seperti itu rutin saya, terus saya lakukan. Baru kemudian wiridan seperti itu. Nah, nanti malam saya minta untuk mulai. Gimana Pak, tidak terganggu? Tidak, insya Allah tidak terganggu. Nah, Bapak dan Saudara dimuliakan Allah, waktunya jelas, rokaatnya jelas, ya, kondisinya jelas, kondisi itu membawa kekusukan, bau itu juga kusuk. Maka kalau perlu, ya kita pakai parfum lah. Jadi bajunya yang baik, dipilih yang paling baik. Nah, ibu-ibu enggak perlu make up-an. Mau ngadap Allah make up-an itu enggak usah. Ya. Jadi ya pokoknya rapi baik itu, disisir yang rapi, pakai baju yang baik, ya. Syukur subhan, kemudian semprot. Ini pun juga mengganggu apa menyebabkan kita membantu kita untuk bisa khusyuk. Jadi bau-bauan itu juga membantu kita untuk khusyuk. Suatu masa minyak serimpi. Tidak apa-apa, minyak serimpi dipakai. Kalau minyak serimpi terkesan apa? Nuansanya. Nuansa mayat bukan? Loh iya, memang dibuat demikian. Biar Anda ingat. Betapa nanti kalau saya sudah menghadapmu seperti ini ya Allah. Minyak serimpi. Kalau nanti kasa belangka. Apa yang terjadi? Teringat ibunya. Jadi boleh pokoknya yang dikondisikan demikian rupa sehingga tambah kusukan gitu ya. Nah, bau sudah, kondisi sudah. Bawa dan saudara, kemudian tadi coba psikoneuroimunologi. Sekarang bagaimana bisa menjadi sehat? Kita sebenarnya diuntungkan ditemukannya ilmu baru yaitu psikoneuroimunologi. Psikoneuroimunologi itu bukan ilmu yang mengkaji tentang psikologi, neurologi, imunologi, atau ilmu yang berhubungan antara psikologi dengan imunologi, imunologi dengan neurologi, neurologi dengan dan sebagainya, tidak. Tapi ini bagian ilmu kedokteran yang mengkaji tentang seterusnya modulasi sistem imun karena stres. Lanjutnya, ini. Jadi psikoneuroimunologi itu adalah modulasi sistem imun pada saat stres. Ya. Jadi ketika kita dalam kondisi stres, maka sistem imun kita akan berubah. Seperti dahulu sudah saya ceritakan. Perubahan itu kalau stres jelas negatif, bukan positif. Ya. Jadi kalau dalam kondisi stres, yang menyebabkan stres namanya stresor. Bisa anak nakal, istri macam-macam, suami tidak pernah pulang, satu misal, teman usil, ya, satu misal, profesinya tidak pernah naik pangkat, satu misal. Nah itu bisa menyebabkan stres. Kalau stres apa? Nanti akan ada perubahan dalam tubuh kita, entah hormonnya, entah imunokompeten selnya, entah sitokinnya, entah interleukinnya. Ini mesti harus belajar di kedokteran. Kalau kepengen lebih dalam lagi ya kursus lagi. Nah, jadi ilmunya ini, jadi bukan psikologi, bukan neurologi, bukan ini. Ilmunya di sini nih, psikoneurologi. Jadi bagian disiplin ilmu kedokteran yang mengkaji tentang bahwa kondisi stres berpengaruh kepada psikis, fisik. Fisik berpengaruh pada psikis, psikis berpengaruh pada fisik. Jadi sering sampai sekarang 90% pengalaman saya buka klinik itu, pasien yang datang disebabkan karena psikosomatik. Karena psikisnya sering stres, terutama insan-insan kantoran. Orang-orang kantoran itu kelihatan sekali. Orang kantoran itu adalah orang yang kaya dengan stres, yang disebut dengan SKK, sindrom kelelahan kronis. Kelihatan itu matanya beriut saja begitu. Itu kelihatan. kemudian kulitnya kelihatan, telinganya juga kelihatan kalau orang stres itu. Nah, kalau di sini enggak, insya Allah. Insya Allah ini sehat-sehat semua ini. Nah, insya Allah karena sudah diguyur tadi. Bapak dan saudara dimuliakan Allah, itulah yang sesuai dengan psikoneurologi. Dengan ilmu ini maka terjembatani bahwa orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berpengaruh. Kalau orang yang beriman itu tahan stres, karena orang yang stres adalah orang yang tidak punya kepastian. Sedangkan kalau orang beriman punya kepastian, kepastian Allah. Kepastiannya apa? Kepastiannya adalah apapun yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari setting Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya didesain Allah. Insya Allah semuanya ada hikmahnya. Kalau orang beriman begitu, sakit apapun dia tidak akan stres. Ini mesti setting Allah, mesti ada hikmahnya di balik ini. Anak nakal pun tidak akan berfrustasi. Suami macam-macam pun tidak akan berfrustasi. Dia senantiasa akan mengambil hikmah. Pandai mengambil hikmah itulah yang menyebabkan kita sehat. Nah, ketika sholat tahajud, pikiran kita akan tenang. Karena apa? Karena ketika nyampe Allahu Akbar itu saja, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, semuanya kecil, semuanya hina, kita lemah, Allah yang besar. Dengan memahami makna ini saja sudah semuanya, ini terhilang beban kita. Kita menjadi sehat. Ya? Mengapa kok Allahu Akbar, kok tidak Allahu Azim? Kenapa ya? Ketika kita sholat dulu, Allahu Akbar, kok tidak Allahu Azim? Allahu Azim, Allahu Azim. Rasulullah, Allah memang nyeting sedemikian rupa. Allahu Akbar itu amat sangat tepat sekali. Siapapun tidak diperkenankan untuk menggunakan nama Akbar. Akbar Tanjung pun sebenarnya tidak boleh. Ya tidak boleh seharusnya, karena Akbar itu maknanya sesuatu itu tidak tergantung dan tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Masjid saja, saya saja, masjid yang saya tempat praktek itu saja dinamakan Akbar itu tidak benar itu, saya katakan. Karena sifat Akbar itu hanya milik Allah Anseh. Sifat-sifat Allah yang lain boleh kita transfer. Kita selagi kita mendekati kepada Allah, insya Allah sifat-sifat tertinggi itu akan kita dapati. Kecuali sifat Akbar. Kita tidak boleh takabur itu. Karena apa yang berhak takabur, Akbar hanya Allah. Selain Allah tidak boleh. Oleh karena itu mengapa Akbar? Akbar itu artinya Allah sudah tidak lagi butuh sesuatu apapun. Sekarang siapapun orangnya, berapapun banyak hartanya, apapun jabatannya, berapa banyak jabatan yang dia rengkuh, saya yakin mesti gantungan pada orang. Tidak bisa hidup sendiri digantungkan. Katakan baju akan buat sendiri, nanti buat pabrik sendiri. Oke, silakan. Benangnya. Ya, benang saya buat pabrik sendiri. Sekarang kapuknya. Kapuk akan buat sendiri. Dari mana sampai saya buat kapuk? Ini mesti sampai kepada Allah. Ini maka tidak hak kita untuk mendapatkan gelar akbar. Yang punya akbar hanya Allah. Dari sini saja sudah semuanya kecil kok hidup ini. Bahkan kalau orang tahajudnya sudah sampai kepada tingkat itu. Ketika sakit dia doanya begini. Ya Allah, kalau memang sakit saya menyebabkan saya dekat kepadamu, ya Allah, jangan kau sembuhkan, ya Allah. Itu benar. Jadi ketika sakit pun dia, ya Allah, kalau memang sakit saya ini menyebabkan dekat saya kepadamu, ya Allah. Kalau sembuh saya menyebabkan jauh kepadamu, lebih baik engkau membuat aku sakit terus, ya Allah. Tidak usah engkau sembuhkan. Tetapi kalau sembuh saya itu lebih baik daripada sakit saya, ya sembuhkan, ya Allah. Sehingga apapun diukur, apakah sesuatu yang menimpa kepada kita menyebabkan dekat kepada Allah atau tidak? Kalau menyebabkan dekat kepada Allah, ya insya Allah, ya minta. Tetapi kalau enggak, enggak. Bapak dan saudara, enggak kamu pelan yang lebar. Akan lebih baik kalau saya buka termin pertanyaan. Silahkan biar memenuhi sasaran. Yang penting saya sudah memberikan materi, hikmah dibalik itu, hikmah dibalik tahajud dan bagaimana tahajud sudah saya sampaikan. Saya tidak terlalu banyak memberikan testimoni. Saya kira yakin, saya yakin beberapa orang dari sini kita ya puluhan lah, ada yang dari Bandung ini datang ke sana, yang insya Allah kankernya juga sudah sembuh, diabetesnya juga sudah sembuh. Silakan kalau yang bertanya monggo. Kalau memang ada yang tanya, jangan malu-malu. apalagi sampai besar kemaluan. Jangan, silakan. Yang normal monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Majid, Pak. Iya. Di dalam kita sholat ini seperti Bapak sebutkan tadi, ada yang memang macam dikejar-kejar, ada yang terburu-buru. Di dalam kita melaksanakan sholat, kadang-kadang ada yang terburu-buru, ada yang tergesa-gesa. Tetapi pokok pangkal daripada sholat itu sendiri adalah menyembah Allah. Memang menyembah Allah ini adalah di atas segala-galanya. Karena sholat ini juga merupakan ukuran bagi seseorang nanti yang dinilai oleh Allah. Tetapi dalam pelaksanaannya sehari-hari, karena kita itu masih cinta dunia barangkali, menyebabkan kehusukan dalam sholat ini tidak kita temukan. Jadi supaya dapat kehusukannya, trik-triknya bagaimana kira-kira Pak? Supaya kita dapat melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi bagaimana kiat sholat khusyuk, gitu ya? Seperti tadi, jadi memang harus ada latihannya ini, terutama latihan itu mesti harus dilatih tentang bagaimana meng-off-kan otak pikiran sadar dan meng-on-kan pikiran bawah sadar. Itu ilmiahnya. Nah, lalu yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran ketika Rasulullah Mi'raj. Background yang melatar belakangnya Rasulullah di Isra Mi'raj kan adalah meninggalnya istri sang kekasih yang setia menemani dalam duka dan suka. Kemudian Rasulullah juga ditinggalkan oleh harta. Karena Rasulullah ekonomi, dalam pengertian ekonomi, karena Rasulullah diboikot oleh para kafir Quraisy. Rasulullah juga meninggalkan tahta. Karena tahta simbol dari Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang membentengi Rasulullah ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Nah, Rasulullah bisa khusyuk sampai ke sana, tiga tahta itu ditinggalkan. Wanita, harta, dan tahta. Setidak-tidaknya, ya, ditinggalkan sementara lah. Sehingga ketika kita masuk itu benar-benar tidak ada kepentingan apapun, kecuali, ya Allah, saya kepingin menggapai maghfirah-Mu. Ya Allah, saya kepingin mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, saya kepingin khusyuk, hidup saya ini siang hari semakin dekat kepada-Mu. Itu rasakan, niatkan, dan lakukan. Dan itu perlu dilatih. Terutama latihan yang tepat adalah ketika sholat tahajud. Karena kalau sholat-sholat biasa, sholat fardu biasa, Rasulullah itu normal saja, biasa saja. Tapi kalau sholat tahajud, lama mesti. Oleh karena itu tepatnya latihan sholat tahajud. Ya, itu kiatnya. Jadi diantaranya, tapi nanti kalau sudah terlatih Bapak, boleh saja. Jenengan menyampaikan, membicarakan tentang ekonomi di dalamnya, boleh. Bisa, pokoknya jangan sampai lupa Allah. Anda mengadukan persoalan kepada Allah. Mewadulkan kalau bahasa orang Jawa Timur. Jadi mengadukan masalah yang kita hadapi boleh. Kiatnya seperti tadi saya katakan. Ujung rambut sampai ujung kepala, rilekan dulu. Temukan bernapas-napasnya orang tidur. Dan itu dilatih dimanapun Anda bisa rileks. Seperti tadi bisa rileks. Dengan cara tadi. Masukkan keluar nafas. Masuk keluar nafas dihiasi dengan Allah. Allah dalam hati aja. Kalau sudah terlatih, nah. Sebenarnya kalau biasanya kalau pelatihan itu akan saya buktikan bahwa otak kita itu bisa langsung sekaligus bisa menyuruh benda itu bergerak. Karena konsentrasi kita. Jadi bisa apa yang kita perintah itu bisa berputar-putar. Itu bukan magic. Itu rekayasa sains itu. Jadi kalau sudah terbiasa begitu-begini ya langsung lunglai ini. Ini lunglai tidak tertahan sudah karena sudah terbiasa. Begitu sih ini ya sudah. Jadi kunci memisahkan alam sadar dengan sadar itu Pak, bagaimana kira-kira? Lanjut tadi, jadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu pikiran real. Seperti tadi saya ngambil contoh, pispot. Pispot itu realnya kan suci, bersih toh. Nah, belum dipakai karena dipakai. Tetapi pikiran bawah sadar kita tetap menolak. Karena dapat informasi dulu yang terbentuk oleh dulu itu. Nah. Pikiran real itu adalah pikiran sadar, yang tidak real, yang tampak tidak apa tadi yang emosional tadi, itu namanya pikiran bawah sadar. Nah itu latihan, memang itu ada latihannya. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ketemu sama saya dan ingatkan apa yang sudah saya sampaikan di sini sehingga tidak ngulang-ngulangi lagi ketika saya ketemu, ditakdirkan untuk ketemu sama bapak dan saudara. Syukur kalau bisa, kalau undang saya itu malam bertahbukan. Jadi bersama biar tahu kayak apa itu kalau kepengin pusing-pusing bersama saya. Tapi insya Allah enggak, lama-lama enggak, dan itu insya Allah enggak. Paling sekali begitu itu masih pusing karena enggak satu lama itu. Biasanya setengah jam itu, dua rakaat itu setengah jam. Makasih pak. Monggo, okay. Dilatih. Kalau enggak ya nanti malam dilatihlah jenengan. Coba dilatih yang lama. Siapa lagi yang barangkali? Saya pak. Ya monggo. Duluan pak. Jauh soal Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yahya pak. Saya kira masih seputar pertanyaan bapak tadi. Seringkali kenyataannya pak, kehusukan kita itu memang sangat terganggu oleh keinginan untuk melawan rasa kantuk. Nah, sementara tadi bapak katakan ada orang yang apa namanya, ada satu tingkat di mana kita malah bisa tertidur. Gitu. Saya malah tanya dalam hati, itu dia tertidur itu karena memang sudah benar husuk atau memang melanjutkan? Gitu pak ya. Nah ini mungkin bapak punya pengalaman, punya kiat-kiat khusus bagaimana hubungan antara ngantuk ini dengan husuk gitu. Ya, ini yang mohon agak apa pak ya, agak pengalaman lah gitu ceritanya. Ya. Gitu. Terima kasih pak. Bapak dan saudara semoga Allah, saudara tahu enggak? Saya putih bukan? Ya, orang sih katakan sejerman. Enggak, itu ada kaitannya dengan tahajud. Bapak dan saudara, saya dulu tidak seperti ini. Ini bukan albino. Saya dulu itu kena kanker kulit. Jadi sini itu bonyok sudah. Semua sekujur tubuh. Sampai mertua saya minta kepada istri saya untuk nyerai. Orang lain melihat saya masih jijik. Tahajud itulah pengalaman saya. Kalau saya mengatakan dahsyatnya tahajud itu bukan nonsen. Tetapi itu saya ngalami. Di samping memang sejak pondok, saya biasakan sejak di pondok, saya nangis di tahajud. Ya Allah, kalau engkau menguji kepada kami yang hanya bersentuhan kepada kami, insya Allah saya rela ya Allah. Tetapi masalahnya ujian ini menyentuh orang lain. Sudah mengganggu kenyamanan orang lain ya Allah. Mengganggu kedamaian orang lain ya Allah. Saya menangis. Tidak waktu yang lama ini boleh ditanyakan pada istri. Tidak gatal, tidak apa, ya sudah. Bersih. Saya menangis waktu itu minta ya Allah. Kalau permintaan saya kembalikan kulit saya kepada ketika saya masih kecil sebelum dapat penderitaan ini. Kalau toh tidak demikian bisa dan rubah sama sekali berbeda dengan dulu. Dimuat di surat kabar. Saya baru karena ditanya oleh wartawan ya satu bulan yang lalu oleh Jawa Pos itu. Kulit putih ini lantaran tadi. Jadi saya sering menyampaikan bagi orang yang beriman jangan pernah putus asa. Tidak ada penyakit yang tidak sembuhkan. Kalau tidak bisa sembuhkan, kalau satu misal dokter sudah angkat tangan bahkan angkat kaki, karena saking tidak isanya itu angkat tangan dan angkat kaki, itu masih ada pintu yang kita masuki. Tahajudlah, tapi tahajud yang benar, tahajud yang tidak ngantuk seperti tadi. Nangislah ke sana. Ini benar pengalaman saya. Dan pengalaman teman lain kalau saya sampaikan banyak. Haji kemarin dihajikan orang. Pasien. Kena jabit. Anehnya dua orang yang menghajikan. Ini umroh dikontrak. Mestinya mau haji dikontrak dulu. Oleh nurani. Tahajud di masjid di Al-Haram. Di Masjidil Haram. Nanti akan insya Allah di setting tahajud di Masjidil Aqsa. Kalau kau pengen dibombardir oleh Israel. Nah, saya tuh senang ada tantangan. Kalau Masjidil Haram sudah ngapain enggak perlu Isra menapak tilas Rasulullah. Ngapain takut? Saya tantang begitu Linda Jaya. Insya Allah tidak akan. Saya mobil belikan orang. Belikan itu bukan dinyoh gitu, enggak, kontrak. Rumah dibuatkan, kurang opo. Sampai kemarin ketika haji saya menangis kepada Allah, saya enggak pernah keluar kecuali hanya menghabiskan waktu haji itu untuk baca Quran wiridan. Mengapa? Saya teringat ayat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa leh yang kau bisa jadikan dasar untuk mengingkari kekuasaanku? Haji sudah saya hajikan, rumah sudah jadi saya belikan. Mobil sudah saya belikan juga. Apa? Sampean sakit sudah saya sembuhkan. Ini mertua saja sudah tego, sampai tego untuk menceraikan. Loh, itu benar. Karena dikira mungkin sudah tidak bisa sembuh. Mungkin sudah almarhum mungkin ya. Tapi Allah lain. Istri saya sudah teruji itu, setia sekali dengan saya. Baik dalam kondisi suka maupun duka. Ini dulu kanker ini. Benar, demi Allah. Ngapain saya ngomong kosong? Ini. Orang lihat sudah jijik. Saya teringat adik saya ketika jadi kemanten. Saya tidak boleh keluar. Karena masih jijik orang. Tapi sekarang oleh Allah dirubah. Ya kayak gini nih, saya tidak tahu. Jadi sholat saya, oleh karena itu sudah bagian saya. Dan saya punya pengalaman spiritual kayak begitu. Sholat tidak akan ngantuk. Justru itulah saya gunakan untuk komunikasi kepada Allah. Pengalaman saya kalau jam 9 awal-awalnya ya tidur. Ya mesti wae sholat tahajud ngantuk karena baru nonton sepak bola sampai jam 1. Tahajudnya itu turahan. Coba didesain. Kepengen jadi hamba Allah yang ahli tahajud. Bahkan doa saya itu ketika sholat tahajud, banyak yang saya doai. Saya doakan termasuk pasien. Setiap pasien datang saya mesti mohonkan kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa pasien saya. Berikan kesembuhan bukan hanya aspek fisiknya, tapi psikisnya. Ya Allah, dekatkan diri kepadanya, kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan sampai lidahku menyebabkan penderitaan orang lain ya Allah. Jangan sampai perilakuku menyebabkan orang lain sengsara ya Allah. Setiap sholat tahajud saya dengar. Saya nangis mesti kalau tahajudan. Insya Allah kita akan dapat dari Allah yang luar biasa. Tapi sholat tahajudnya seperti tadi. Jam 9 mulailah tidur. Awal-awalnya. Nanti kalau sudah terbiasa jam 10 tidur pun nanti mesti akan bangun. Tadi ada yang ngantarkan saya sudah biasa. Ini teman-temannya orang soleh-soleh ini. Jenengan juga soleh, jangan dikira enggak. Meskipun... Ini orang-orang sholat itu. Enggak mungkin ada orang sholat keluyuran di masjid itu. Ini orang sholat itu. Ya, jadi itu yang saya jalani hingga sampai sekarang. Dan hidup itu lapang gitu aja lah. Kalau aku ada kendala, itu teratasi itu loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Bukankah tadi keistimewaan sholat tahajud itu apa? Allah akan turun di muka bumi ini, langit di muka bumi sambil menyeru, hei hambaku yang menghidupkan malam yang gelap gulita ini, yang lain-lain temanmu berdengkur, kalian rukuk dan sujud, doamu akan kukabulkan, permintaanmu akan kuberi, dosamu tanpa angkuhan akan kuampuni, sakitmu entah fisik maupun psikis, yang ini riwayat Tirmidzi, yang tiga tadi hadis kudusi. Loh, kurang apa? Rasulullah istimewanya tidak pernah tidak tahajud, terus tahajud. Istimewanya lagi, tidak ada ibadah yang pernah diwajibkan, sholat sunat yang pernah diwajibkan kepada kita umat Islam kecuali tahajud. Tapi ngapain kita abaikan itu? Tolong sekali lagi, jangan terabaikan. Meskipun sudah tarweh, terawehan, traweh itu tarweh rawah. Rawiha, rawaha itu artinya kan ringan. Tarawih amat sangat ringan, amat sangat pelan, pelan artinya. Jadi sholat tarawih itu sebenarnya itu pelan. Tidak sebaliknya. Sholat tarawih malah Allah, Allah. Sebenarnya itu dilakukan dengan pelan. Dan tidak ada hadis tentang tarawih. Dia mulai. Tarawih itu istilah yang diproduk oleh ulama. Itu. Artinya apa? Pelan-pelan. Yang terakhir sholat tahajud itu sama sekali orang-orang sholat dulu, salah dulu. Ini bagian dari habitualnya, kebiasaannya. Tidak ada cara lain kalau bapak dan saudara kepengen tenang, bahagia. Dan dikelompokkan oleh Allah dari kelompok orang sholat. tahajudlah. Sudahlah, seagresif apa, lama-lama kalau Anda coba nanti Anda sholat, Anda jalankan satu bulan terus saja, nanti ini tubuh ini seperti halus sendiri, benar, halus sendiri. Dan ketika ini ya sudah, dan tidak akan teringat macam-macam. Begitu menghadap kepada Allah langsung, terutama ketika sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu kalau bapak dan saudara sudah ESQ, di ESQ apa namanya ini, ngikuti pernah apa training ESQ atau trainingnya Ustaz Abu Sangkan, pakailah tahajud untuk ngecas, dicas malam itu dengan cara yang kayak gitu, yang lama seperti Rasulullah. Insyaallah enggak ngantuk, satu kali ngantuk, dua kali ngantuk, tiga kali enggak ngantuk, empat kali enggak ngantuk, pokok terus saja seminggu masih ngantuk, biarin tuman itu, ajar saja itu. Kalau perlu malam sudah terlanjur dengan anu apa sholat, besok dikodo. Jadi sebelum sholat duhur itu Anda kodo 12 rakaat. Ada dasarnya itu. Jadi kalau sudah terbiasa sholat tahajud, kok malam ketinggalan dikodo, biar kapok ini, tahu kapok. Jera. Toh kalau nanti malam saya tidak sholat tahajud, pagi tidak harus sholat 12 rakaat. Daripada nanti pagi sholat, ya malam saja. Tapi nanti lama-lama ikhlas, insya Allah. Dan tidak pernah kok pusing ini, tidak pernah. Saya itu ekstra, coba mulai dari 3 minggu yang lalu itu. Kayak gini, pulang, kayak gini nanti nyampe di rumah jam berapa? Jam 1. Di rumah, besok pagi subuh berangkat lagi ke Akbar. Praktek, Akbar sampai nanti jam 1 saya ngajar, karena punya tanggungan ngajar. Sampai maghrib pulang lagi, besok kembali lagi, praktek lagi. Dan seterusnya, di rumah, sehingga sampai terus, tidak pernah terhenti. Tapi Allah Akbar, Masya Allah, saya juga lihat energi. Biologi molekuler mengatakan energi yang paling esensi bukan makanannya, tetapi spiritual. Ada dibuka di internet seorang biksu usia 17 tahun di India. 6 bulan tidak makan apapun, bisa tahan, tidak apa-apa. Biksu sayang, bukan ulama. Kalau ulama memang tidak boleh sampai 6 bulan hanya gini saja. Itulah bedanya kita dengan biksu. Bedanya meditasi dengan sholat. Kalau meditasi itu untuk menutupi bawaan hawa songo apa hawa 10 gitu. Ini bolongan hawa songo apa 10 ini enggak boleh diikuti. Tapi kalau kita tidak kan dikendalikan nafsu itu. Itu. Jalani yang penting, praktek terus praktek. Seperti saya tadi, saya sholatnya seperti tadi, dan kalau suatu misalnya dulu awal-awalnya kalau enggak terlanjur enggak sholat, itu tadi saya ganti di siang harinya. Karena teorinya kalau menurut psikologi itu teori reinforce. Kalau sekali saja sudah meninggalkan, besok kepengen ngulangi gitu loh. Tapi kalau sudah diajar, dijera, dihukum tadi biar jera, nah, insya Allah tidak akan ngulangi. Itu reinforce. Itu. Siapa lagi yang ini tinggal masih waktu ada 10-15 menit. Monggo. Nah ini malah profesor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya karena kok menggelitik hati saya. Ini mohon maaf sebelumnya. Nanti akan saya sampaikan masalah saya gitu. Alhamdulillah mungkin sekitar sudah 6 tahun saya itu selalu mengerjakan tahajud. Tapi setiap tahun saya itu masuk ke lab, kita ada general check up. Itu saya selalu dibilang, "Bapak capek ya?" Enggak, saya bilang. Ini SGPT, SGOT Bapak ini tinggi. Ya, jadi dia dinyatakan oleh hasil lab itu saya capek. Nah, padahal saya kalau tidur itu memang biasanya jam 8:30. Terus sekitar 2:30 atau jam 2 itu saya sudah bangun. Nah, terus tak salahnya itu di mana? Saya ingin, kok saya dibilang sakit apa tambah sakit saya kalau bangunnya pagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, SGPT, SGOT itu kan Pak Al Hadi dan Pak Al Ginjal kan. Kalau itunya berapa? Masih normal atau melampaui batas? Melampaui berapa? Normalnya berapa? Hanya berapa? Karena begini, kalau saya orang katakan glukosanya itu 200, kalau saya belum dikatakan diabetes. Belum dikatakan diabetes. Meskipun lab mengatakan itu sudah diabetes teori kedokteran, kalau saya tidak. Karena lihat-lihat dulu glukosa naik itu disebabkan apa? bisa disebabkan oleh capek, kecapean. Jadi kalau bapak capek itu bisa naik, nah, bisa naik. Kalau nanti sudah tidak capek, ya sudah itu turun sendiri. Maka ketika itu ke lab, kemudian ke dokter dibaca, oh ini kalau ini pak, bapak ini diabetes ini, karena glukosanya sekian. Nah ini makannya ini pak, ditakar nih, minumnya ini tidak boleh minum teh. Anda stres sudah, malah jadi diabetes benar itu. Padahal karena naiknya tadi karena capek. SGPT, SGOT bisa jadi bapak capek, bisa jadi. Hanya persoalannya barangkali perlu diluruskan dan dikoreksi sholat tahajudnya. Mungkin sholat tahajudnya ekstra keras, ya, ekstra keras, cepat tadi, ya, cepat tadi ekstra keras. Maka yang didapat adalah capek, karena Anda tidak pernah berdialog dengan Allah. Ya tadi kalau namanya dialog kan ada saya nyampaikan situ ngerespon. Kalau kita tidak ada tumbuh satu kesadaran bahwa Allah ngerespon kita, capek kita. Sama dengan kalau saya ngomong di sini sementara bapak-bapak berhadapan ke belakang, saya ngomong capek. Karena tidak ngerespon atau melemparkan muka saja itu capek. Sama dengan ketika sholat, justru kalau saya jangan ketika capek tidak sholat, malah justru capek sholatlah, karena sholat pun bisa menghilangkan kecapean. Tapi sholatnya yang lama, jadi rukuknya seperti tadi, rukuk yang lama sekali. Seisa setengah jam itu, benar. Itu nanti istirahat benar sampean. Bukan istirahat almarhum. Coba ininya yang lama benar. Yang lama sekali pokok. Dan itu dilatih. Enggak apa-apa. Sekarang perusahaan-perusahaan tuh kalau mau rakornas pegadian itu juga dahulu ditahukan tahajud. Saya bersyukur pada Allah. Tak ajak yang luama itu anunya. Kapok kamu gitu. Ya. Kapok dalam pengertian dia senang kan. Nanti terlatih kayak gitu. Nah mulai nanti malam. Coba tolong. Yang lama. Yang lama. Setidak-tidaknya 2 rakaat 30 menit. Loh iya. 30 menit setidak-tidaknya. Awal-awalnya masih sakit-sakit. Tapi nanti selama-lama tidak. Insya Allah. Nanti SGPT-nya akan normal. Saya itu tidak pernah. Saya punya alat semuanya itu. Tidak pernah saya, apa namanya itu, saya cek gitu. Nah kebetulan ada, sekarang ini ada teman spesialis juga di sini. Coba Ustaz yang ahli tahajud itu kata dia. Alhamdulillah, Allah Akbar, Masya Allah. Normal semua. Yang namanya bobot ini, berat badan ini, tetap saja. 61, 62, 61, 62. Terus sampai sekarang. Ngapain di sini karena tidak ada ganjalan-ganjalan. Ngapain hidup itu jadi susah-susah. Biarin yang berlalu-berlalu. Yang penting saya dekat pada Allah sudah. Ngapain dipikir? Disangoni ya tak timon, ndak ya ndak. Berapapun ya. Loh iya, saya latih di sini. Oh tadi sudah dahulu kok. Sudah diberikan dahulu daripada nanti ini amanat Ustaz, tanda tangan ini tadi. Enggak, saya memang saya latih gitu. Saya itu saya latih apapun yang pengalaman saya sekitar saya, itu adalah huwa Allah. Sudah kehendak Allah semuanya. Enggak mungkin tidak. Bukan lahwa, bukan dia. Pokoknya enggak nafi dengan Allah apapun yang menimpa kepada. Nah ini barangkali dipisui orang satu misal. Dipisui satu misal, tahu dipisui ya. Kalau orang maaf ini karena puasa enggak boleh soh begitu. Dipisui satu misal. Ini kalau orang Surabaya mesti tahu dancok itu. Itu biasa kalau gitu. Nah, itu jangan dibalas dengan jelek. Barangkali kita pantulkan kepada kita. Dulu saya pernah nyakiti orang lain, saya enggak tahu. Ini semuanya Allah mengingatkan saya barangkali. Bisa seperti itu, bisa ngapain tidak kalau tahajudnya sukses bisa. Apapun yang menimpa. Gini, satu contoh. Ada seorang profesor dekat dengan saya. Pada satu ketika saya tidak duga. Dan itu seharusnya tidak muncul dari dia. Karena seorang ulama juga. Nah kalau ulamanya sudah kayak begitu bagaimana? Kalau ulamanya sudah materialisme. Datang saya, Ustaz. Sampean pernah diundang sana? Kalau diundang sana itu berapa? Ini pernah kejadian. Masa saya diundang sudah. Bisnya sendiri, apa namanya? Mobil sendiri, hanya sekian. Yang kayak gitu hilang dari kamus saya. Saya melihat sesuatu bukan dari realnya, tapi barokah di balik itu. Macam-macam kok kontrakan saya itu. Mulai dari yang gak dikasih sampai yang dikasih tinggi. Semuanya saya anggap sama itu. Saya ambil barokah. Nah itulah yang menyebabkan saya sehat. Kalau enggak bisa ngedubel itu. Masa jauh-jauh dari mana ini? Bandung jam 1 sampai jam 1 lagu kok dikasih. Umpamanya. Tapi ikhlasnya enggak ada kayak gitu. Apa yang terjadi? Allah, Allah. Semuanya itu dari Allah. Sudah didesain kayak begitu. Allah, Allah. Insya Allah normal. Lah enggak. Gaji sudah dinaikkan. Ada gaji 13-an. Kok enggak ada 14-an ya? Ada 14-an, enggak ada 15-an ya? Kalau nuruti nafsu sama sekali tidak pernah terhenti. Tetap kurang. Dapat sekian kurang, ini kurang. Tidak pernah terhenti. Itulah yang menyebabkan kita sakit. Adanya HP Siemens tahun 8 sekian ya itu dipakai. Iya, karena saya punya Siemens tahun sekian tahun masih pakai saja itu. 50 saja tidak laku itu. Bolak-balik digojeki profesor kok HP-nya kayak itu. Tidak, saya tidak malu. Biarin, yang penting fungsional. Saya lihat kan itu, sudah tidak karu-karuan, sudah buruk gitu. Ya biarlah auranya, HP-nya yang buruk, masalkan auranya tidak buruk. Itu, syukur yang penting. Syukur kepada Allah, masih banyak orang-orang di bawah kita. Kita sudah bisa kerja di sini baik, kayak gini, dapat gaji itu. Kalau kurang, tetap kurang, sudah punya mobil 2, kurang 3, 3 kurang 4. Istri 1 kurang 2, 2 kurang 3, 3 kurang 4. Iya, tidak ada tentu-tentunya kalau menurut ini. Tapi kalau jenengan kerja mulai dari sana, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya beribadah ini ke Telkom, sudah gajinya berapapun saya mau, ya Allah seandainya tidak digaji pun juga tidak apa-apa. Tidak digaji atau dikaji saya tetap disiplin, ya Allah ini untuk public service. Insya Allah sehat dan rezekinya akan tambah terus. Kalau saya biasanya, kalau saya tidak dapat di sini sekian, nanti Allah diganti. Dan itu sering kayak begitu. Mungkin saya dihajikan ini kumpulan dari dulu saya pernah ngajari 10 tahun tidak dapat apa-apa. Ketika saya jadi kepala SMU, anak-anak yatim, anak-anak yang tidak dapat ini gaji saya gunakan untuk itu. Sampai ijazahnya itu pun saya bawa lantaran belum bisa bayar. Ketika berpisah dengan saya silakan ambil. Tidak usah bayar. Mungkin Allah itu ngumpulkan ini sampai nanti. Di akhirnya itu. Maka jangan melihat real nyata yang ketika itu. Di balik itu. Ada hikmah. Itu yang menyebabkan di sini itu tidak jantungan. Dengan teman ada yang. Dikira saya kan pakai magic itu. Ketika. Apa namanya ini. Ketika. Memberikan pengobatan. Sama sekali demi Allah saya tidak punya khodam jin. Jadi saya tidak menggunakan jin emprit juga tidak saya gunakan. Benar. Ansih hanya. Seperti tadi, saya kasih obat 1-2 minggu. Saya minta untuk sholat tahajud, sholat duha, baca Quran. Malam saya mesti, saya tangisi kepada Allah. Ya Allah, pasien-pasien yang baru datang tadi. Jangan sembuhkan. Bukan saya yang punya hak untuk menyembuhkan. Engkau ya Allah yang maha tabib. Ya hanya itu. Kemudian ada sekarang ini banyak dokter-dokter yang berobat kepada saya. Benar itu sudah dulu. Sekarang bukan hanya berobat, tetapi belajar kepada saya. Dokter-dokter spesialis. Itu belajar ke saya. Nah, kemudian dia tanya, karena tadi kaitannya dengan itu. Ustaz, jenengan enggak takut kalau nanti di magic orang kalau lu. Saya itu enggak pernah magic orang, maka saya enggak pernah takut. Saya pasrahkan kepada Allah. Saya enggak insya Allah saya usahakan untuk tidak menyakiti orang. Saya tidak gawe aral melintang orang, saya malah bantu orang. Kalau orang itu berobat ke saya, kerja, kerjanya apa? Kerjaannya enggak mungkin kan bisa bayar, saya bebaskan dan itu banyak. Ada kemarin, ada seorang pasien. Itu ke rumah saya. Dia sudah kebaptis itu rumah sakit Kristen. Karena kanker di sini. Sini muncul sini, sini muncul sini. Dibawa kan angkat tangan. Kemudian lagi dibawa ke Gambiran rumah sakit umum. Angkat tangan, dilempar ke Dr. Sabu Anwar, Malang. Dr. Sabu Anwar dilempar ke mana ini? Dr. Sutomo. Saya tanya, Mengapa dilempar-lempar? Ternyata kerjaannya itu ada tukang batu. Dan dia hanya bawa askes miskin. Ya tidak ada alam sekarang. Dokter mau mengobati tidak ada uangnya. Saya bilang begitu. Ya tidak mungkin, mesti matek bapak sampean itu. Kalau hanya kesana kemari bawa itu. Mesti harus bayar. Terus dia bilang, berapa di sini Prof? 3 juta, sediakan 3 juta itu. Saya hanya punya 1,5 juta. Ya besok dibawa. Nanti kalau tidak ada, tidak segarap itu. Dibawa benar, Ustaz. Dibawa benar. Dikira beneran saya ngomong kayak gitu. Iya, dibawakan benar itu. Nah, setelah bawa apa yang terjadi? Berapa, Prof? 50. Lalu kemarin katanya, itu hanya gojekan saja. Saya bilang, Alhamdulillah 1-2 minggu itu sudah yang semula sudah kesakitan. Allahu Akbar, masya Allah. Saya takut kalau tidak sembuh, kalau saya gepuki orang gitu. Apa sih makna uang 1,5 juta kemudian mengsalahkan orang lain? Itu yang saya takut. Seandainya saya sah itu, tapi saya tidak mau kayak gitu itu. Kalau SDP itu SGT-nya kepingin turun, ikuti itu. Insya Allah, kona'ah artinya. Kona'ah, tenang, tawakal, pasrahkan kepada Allah, apapun. Digoceki orang, dian orang, silahkan, please. Monggo, silahkan sampean. Tutukan kalau mau. Saya akan tahan insya Allah, gitu loh. Oke? Insyaallah nanti malah tambah kayak profesor lagi gitu. Masih 5 menit, silakan. Malah esensinya di sini pada pulang tadi. Tapi insyaallah ini auranya bukan orang-orang sakit-sakit tenang ini. Hanya beberapa orang aja. Allah masyaallah. Apa ini kalau sudah? Oh itu etikanya ya itu enggak boleh malu dan perbesar kemaluan itu. Boleh kok seandainya itu ini siapa yang ketagihan obat itu bisa. Tapi enggak boleh itu tunjuk. Tapi kalau bisik boleh, sama jangan minum obat ya, teruskan itu. Tapi nanti malu dengan saya. Ya saya pesan saya jangan diteruskan obat itu. Mengapa? Tolong itu diselamatkan akidahnya. Saya bersyukur kepada Allah lantaran itu setidak-tidaknya saya bisa membantu orang yang ketergantungan obat. Kalau ketergantungan obat bagaimana? Kalau kembali ajalnya datang, kembali kepada Allah, sementara masih yakin bahwa yang bisa nyambung hidup saya ini karena obat jantung ini. Bagaimana meninggal dunianya? Sirik bukan? Nah kalau datang ke saya tidak, nanti akan saya jelaskan itu cut saja dan itu malah sehat. Itu loh yang saya maksud. Jadi yang kena, yang adiktif obat itu lepas. Kalau memang berat datang ke saya, bel saya, ditelepon, saya sedia. Meskipun Anda nelpon jam 1 malam toh, enggak apa-apa. Akan saya layani kalau saya bangun. Lah yo kalau ndak bangun ya gimana? Kalau ndak bangun ya ndak saya layani gitu. Memang salahnya sendiri ngebel ke waktu malam. Tapi kalau masih bangun, pokoknya masih ada tulit-tulit itu insyaallah. Oh, saya dari Telkom ini insyaallah saya bantu. Jangan diterus-teruskan obat itu. Kalau ndak kepengin mati musyrik. Dan jangan sampai percaya bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, ndak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Apalagi saleh. Semuanya dari Allah. Itu yang saya ajarkan kepada pasien. Bapak dan saudara dimuliakan Allah, saya bersyukur ketemu orang-orang soleh yang ngumpul di sini. Pimpinannya soleh, pengurusnya soleh. Kemudian semuanya yang datang di soleh-soleh, insya Allah, Allah Akbar, masya Allah. Mudah-mudahan Allah ngampuni dosa kita. Kita mampu menggapai maghfirahnya, menggapai ridhonya. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah jadi kelompok orang yang ahli tahajud. Bahkan kalau perlu mati dalam kondisi kita keadaan tahajud, itu mintaan kita. Dan pesan saya, jangan sekali-kali disia-siakan bulan Ramadan ini untuk tidak digunakan tahajud. Insya Allah, Allah akan memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma ja'alni min ladunka sultanan nasiro. Allahumma ja'alni min ladunka sultanan nasiro. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firlana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri masyaallah. Yassirli amri masyaallah. Yassirli amri masyaallah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu masyaallah. Bi rahmatika astaghitsu masyaallah. Bi rahmatika astaghitsu masyaallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian jamaah Darul Ihsan yang kami hormati. Untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para jamaah yang ingin mengetahui nomor telepon untuk kontak ke Bapak Profesor Dr. Muhammad Soleh ini, Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi Sekretariat DKM di nomor 555 atau kepada Bapak Haji